بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سؤال pertanyaan. Ma hukmud du'a'i lisultani fi khutbatil jum'ati alal mimbari? Apa hukum mendoakan kebaikan bagi penguasa di dalam khutbah Jum'at di atas mimbar? Al-jawabu, jawabannya. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan إن شاء الله جائزة من حرمها. إن شاء الله boleh, siapa yang mengharamkannya. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. الله تعالى berfirman, ya artinya, dan janganlah kalian mengucapkan apa yang lisan-lisan kalian mengatakannya secara dusta, ini halal dan ini haram. Kalian mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Ta'ala, mereka tidaklah beruntung. Lakin, la tattakhid dhalika sunnatan. Akan tetapi, janganlah engkau menjadikannya sebagai sebuah sunnah. Fa innal bid'ata la min haythu anna du'a'a lisultani wa innamal bid'atu fil iltizami. Karena sesungguhnya kebid'ahan bukan dari sisi bahwa doa tersebut merupakan doa kebaikan bagi penguasa. Hanya saja kebid'ahan pada terus-menerus melakukannya. Li'anna ar-rasul ma ja'ala al-khutbah ats-tsaniyah khassatan bid-du'a'i daiman. Karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah menjadikan khutbah Jumat yang kedua secara khusus untuk berdoa terus-menerus. Indal hajati yada'u. Tatkala dibutuhkan, khatib berdoa. Hatta inna syatibiyya rahimahullahu fi kitabihi li'tisamu يرى أنه ما يجوز الالتزام الدعاء أو التربي عن الخلفاء الراشدين يرى أن ذلك عند الحاجة. Bahkan sungguh Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-I'tisam berpendapat bahwasanya tidak boleh terus-menerus mendoakan atau terus-menerus mendoakan keridhaan bagi Khulafaur Rasyidun. Beliau berpendapat bahwa hal itu tatkala dibutuhkan saja. Ammal tizamuhu wa ja'luhu sunnatan la mahisa minha fahadha lam yakun ma'rufan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an khulafa'irihi ar-rasyidin. Adapun terus menerus melakukannya dan menjadikannya sebagai sunnah yang tidak ada tempat untuk lari darinya, maka hal ini tidaklah diketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula diketahui dari para khulafaur rasyidin. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Padahal Rasul عليه الصلاة والسلام mengatakan berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah خلفاء الراشدين yang mendapatkan petunjuk. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wala tadhkur ahadan min ummahatil mu'minina illa bi khairin. Dan janganlah engkau menyebutkan seorang pun dari kalangan ummahatul mu'minin kecuali dengan kebaikan. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan ummahatul mu'minina zawjatun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hunna ummahatul mu'minina bi muhkamil kitabi was sunnati. Para ummahatul mu'minin adalah istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka adalah ummahatul mu'minin, para ibunda orang-orang yang beriman berdasarkan Alkitab yang muhkam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi alaihi salatu wassalam lebih berhak terhadap orang-orang yang beriman daripada diri-diri mereka sendiri. Dan istri-istri beliau adalah para ibunda mereka, orang-orang yang beriman. Fahunna ummahatul mu'minina. Maka mereka, para istri Nabi alaihi salatu wassalam, adalah para ibunda orang-orang yang beriman. Yakni لهم الاحترام والتقدير والمحبة, yaitu mereka ummahatul mu'minin memiliki hak untuk dimuliakan, diagungkan dan dicintai. Wala yajuzu li ahadin an yatazawwaja wahidatan minhunna, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk menikahi salah satu dari kalangan ummahatul mu'minin. Wadhalika muharramun bil kitabi was sunnati wal ijma'i, dan hal tersebut yaitu menikahi salah satu dari kalangan ummahatul mu'minin diharamkan berdasarkan Alkitab, Sunnah dan Ijma'. Walakin fil khalwati yalzamuhunna al-hijabu wala yajuzu li ahadin an yakhluwa biwahidatin minhunna ridwanullahi alaihinna. Akan tetapi dalam bersendirian dengan mereka ummahatul mu'minin, wajib bagi mereka hijab, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk bersendirian dengan seorang pun dari kalangan ummahatul mu'minin. Semoga Allah meridai mereka. Wahunna fil qimati minal hifadhi wal akhlaqi wa kunna yahtajibna min abnaihinna, ya'ni abna'ahunna al mu'minina ridwanullahi alaihinna. Dan mereka ummahatul mu'minin berada pada puncak penjagaan dan akhlak, dan mereka ummahatul mu'minin berhijab dari putra-putra mereka, yaitu putra-putra mereka orang-orang yang beriman, ridwanullahi alaihinna. وكانوا يأخذون عنهن العلم من وراء حجاب. Dan dahulu orang-orang yang beriman mengambil dari mereka ummahatul mu'minin ilmu dari balik hijab. والشاهدوا لهن هذه المنزلة ولهن هذه الحرمة لأنهن زوجات هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Intinya adalah mereka ummahatul mu'minin memiliki kedudukan ini dan memiliki kemuliaan ini karena mereka adalah istri-istri Nabi yang mulia ini alaihi salatu wassalamu. Fahunna bimathabatil ummahati min haithul ihtirami wat taqdiri wal manzilati. Maka mereka ummahatul mu'minin kedudukannya seperti para ibu bagi orang-orang yang beriman dari sisi pemuliaan, pengagungan dan kedudukan. Bal afdalu, bahkan lebih utama dari seorang ibu. Wa ammal mahramiyatu fala, Adapun kemahraman tidak. La yajuzu li ahadin an yadkhula alaihinna. Tidak boleh bagi seorang pun dari kalangan kaum mukminin untuk masuk menemui mereka. Au yukallimahunna illa min wara'i hijabin. Atau berbicara kepada mereka kecuali dari balik hijab. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Allah Ta'ala berfirman, ya artinya, dan apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, maka mintalah kepada mereka dari balik hijab. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. الله تعالى berfirman pula yang artinya, dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias sebagaimana berhiasnya para wanita jahiliyah terdahulu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Hanya saja Allah menghendaki untuk menghilangkan kotoran dosa dari kalian wahai ahlul bait, dan menyucikan kalian dengan sebenar-benarnya. Wahuna wallahu a'lamu yushiru ila man yatakallamu fi sahabati wa yatakallamu fi zawjatir rasulil karimi alaihi salatu wassalamu min ar-rawafidhi wal khawariji. Dan di sini wallahu a'lam al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada orang yang mencela para sahabat dan mencela para istri rasul yang mulia alaihi salatu wassalam dari kalangan orang-orang Syiah Rafidah dan orang-orang Khawarij. Fayusil muslima an la yadhkura ayya wahidatin minhunna illa bil khairi wassana'i tayyibi. Maka al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mewasiatkan kepada seorang muslim untuk tidak menyebut siapapun dari kalangan ummahatul mukminin. Alhamdulillah. Maka al-imam al-barbahari rahimahullah mewasiatkan kepada seorang muslim untuk tidak menyebut siapapun dari kalangan ummahatul mukminin kecuali dengan kebaikan dan pujian yang baik. Ammal kalamu fihinna la siyama Aisyatu radhiyallahu anha wa la siyama al kalamu fil a'radi wal qadhafi fa inna hadha kufrun wal iyadhu billahi. Adapun celaan terhadap ummahatul mu'minin, terlebih Aisyah radhiyallahu anha, terlebih celaan terhadap kehormatan-kehormatan mereka dan tuduhan zina terhadap mereka, maka sungguh ini merupakan kekafiran. Wal'iyadu billahi. Waqad ajma'al ulama'u ala takfiri man yakdhifu Aisyah radhiyallahu anha. Dan sungguh para ulama bersepakat untuk mengkafirkan orang yang menuduh zina Aisyah radhiyallahu anha, لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْزَلَ بَرَاءَتَهَا مِمَّا رُمِيَتْ بِهِ فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ آيَةً. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan penyucian Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya dalam 14 ayat. Faman yat'anu fiha fa innama yukadzibu Allah wa yukadzibu hadzal rasul wa yat'anu fi 'irdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa mencela Aisyah radhiyallahu anha, ia mendustakan Allah dan mendustakan Rasul ini, dan ia mencela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihada i'tiyat fi hadzal babi manzilatan 'azimatan jiddan. وَأَنَّ مَنْ يَقْذِفُهَا فَهُوَ كَافِرٌ. Karena inilah diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam bab ini kedudukan yang sangat agung, dan barang siapa menuduhnya dengan perbuatan keji, maka orang tersebut kafir. وَأَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. Dan para ulama bersepakat atasnya, walhamdulillah. وَيُلْحَقُ بِهَا زَوْجَاتُ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Dan digabungkan dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam hal keutamaan, keagungan, kesucian istri-istri Rasul yang mulia alaihi salatu wassalamu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.